Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'ad. Hadirin jamaah Masjid Umar bin Khattab nu dimuliakan ku Allah, oke para wargi kaum damu Radio Roja Bandung di mana wae ayana. Alhamdulillah sanos rada telat sonten ieu urang patepang deui kanggo ngabahas kitab Bulughul Maram anu disusun ku al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Kitab ieu dikawitan ku ngabahas masalah toharoh. Toharoh hartosna susuci. Di awal kitab na ieu urang ngabahasela naon hartosna kitab, naon hartosna toharoh. Kitab asal katana tina kataba, kataba yaktubu kitaban. Hartos kataba nyaeta ngumpulkeun. Kumargi kitu upami aya kumpulan-kumpulan huruf maka disebut kitab, margi eusina kumpulan huruf sareng kalimat. Umpamana takattaba jamalun, tos ngumpul onta-onta, ngumpul na onta-onta disebut atau diungkapkan ku kata-kata takattaba. Kumargi kitu tulisan disebut kitabah sabab esina kumpulan huruf-huruf. Buku oge disebut kitab karena esina kumpulan kalimat-kalimat. Ia hartosna kitab numutkeun bahasa. Anapun kitab numutkeun istilah syariat, ma khutta alal qirtas li iblaghil ghair au ma khutta li hifdhihi anil nisyan. Numutkeun istilah kitab hartosna naon anu dicatetkeun dina luhureun kertas kanggo didugikeun deui ka batur. Atanapi naon anu dituliskeun dina kertas kanggo diapalkeun, dijaga supados teu hilap. Para ulama nyebut kitab upami eusi eta kitab teh bab-bab sareng fasal-fasal. Sehingga kitab toharoh hartosna tiasa catatan-catatan ngeunaan masalah toharoh atanapi kumpulan-kumpulan penjelasan ngeunaan toharoh. Eta hartosna kitab. Ayana naon hartosna toharoh. Toharoh numutkeun bahasa hartosna bebersih. Boh tina kotoran hissi atanapi kotoran maknawi. Kotoran hissi contohna kotoran-kotoran anu dianggap kotor ku paninggal urang. Sapertos aya taneuhan atanapi aya najisan heuk katinggal. Upami kotor maknawi numutkeun socak mah bersih tapi numutkeun syariat teu bersih. Sapertos umpama nawai cai papang numutkeun paninggal urang mah bersih da cai bodas umpamana tapi numutkeun syariat teu bersih. Anapun toharoh numutkeun syariat irtifa'ul hadas bilma awit turab atahuraini al-mubahaini wa zawalin najasah. Numutkan syariat toharoh atanapi bebersih hartosna ngaicalkan hadas boh kucai boh kutaneh anu bersih anu suci kanggo ngicalkan eta najis. Dumasarkan hal eta maka kitab toharoh hartosna kumpulan penjelasan nu aya kaitanana sareng tata cara bebersih. Tak iya kitab toharoh. Dina kitab toharoh dibahas sababaraha bab. Diantawis bab-bab anu dibahas dina kitab toharoh anu kahijina nyaeta babul miyah, bab ngeunaan cai. Cai nu tiasa dianggo bebersih naon wae engke dibahas. Bab kadua babul aniyah, bab ngeunaan wadah. Wadah cai nu kumaha wae anu kenging dianggo bebersih ngawadahan cai kanggo abdas, kanggo ibad. Bab anu katiluna bab najis sareng cara ngaicalkeun najis. Naon wae tah nu kalebet najis teh? Tai hayam kalebet najis henteu nya. Tai cucunguk laleur reungit kumaha upami celek dina kopeah, kopeahna dianggo salat. Tah engke dibahas. Kaopatna babul wudu, bab ngeunaan wudu. Kalimana bab ngusap sapatu nalika wudu. Upami orang wudu heug di sapatu, teu kedah dibuka eta sapatu, diusap ke kumaha carana engke dibahas. Bab satrasna nawaqidul wudu, bab anu ngabatalkeun wudu. Teras bab nu katujuhna bab adabi qadail hajah, adab-adab micin, adab-adab KWC. Kadalapana bab ibak sareng hukum junub. Kasalapan bab tayamum, kasapuluh bab haid. Jadi aya 10 bab dina kitab toharoh. Ta ayeuna urang nincak kana bab anu kahiji babul miyah. Sate acan urang lebet kana hadis-hadis ngeunaan cai urang bahas heula. Naon ari namina bab? Secara bahasa bab hartosna al-madkhalu ila syait. Bab teh hartosna tempat lebet kana hiji perkara. Bahasa urang namah pantoknya. Nah, nu namina pantok, pantok teh lawang lebet. Pantok kabumi hartosna lawang jalan lebet kabumi. Pantok masjid kitu, pantok WC kitu sareng satrasna. Jadi bab numutkeun bahasa hartosna tempat lebet. Numutkeun istilah fiqih atanapi istilah ilmiah. Bab ismun li jumlatin munasibatin minal ilmi tahtahu fusul wa masail ghaliban. Bab hartosna hiji istilah, hiji sebutan kanggo kumpulan penjelasan ilmu anu dina eta penjelasan teh ngandung fasal sareng sababaraha masalah. Sababaraha fasal sareng sababaraha masalah. Ta eta nu dimaksud bab dina kitab-kitab, bab ngeunaan wudu, bab ngeunaan cai, ge bab ngeunaan najis. Nah nu dimaksud bab, bab teh jalan lebet. Bab wudu hartosna jalan kanggo tiasa lebet karena pembahasan ngeunaan masalah wudu. Kitu contohnya. Eta hartosna bab. Ayana miyah, babul miyah. Miyah jamak tina ma. Upami hiji disebat ma, upami jamakna miyah. Bahasa urangna miyah teh cai. Cai disebat al-ma'u, jamakna miyah. Tah bab ieu bade ngabahas ngeunaan jenis-jenis cai anu kenging dianggo bebersih boh wudu, boh ibab, boh kenging dileueut. Sareng mana cai anu tekenging dianggo wudu, tekenging dianggo ibak, tapi kenging dianggo bebersih tina najis. Tangka dijelaskan dina bab ieu. Toharoh bagian tina keimanan. Sakuma pidauh Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tahuru syatrul iman. Kebersihan teh satengah tina keimanan. Hadisnya sahih diriwayatkan ku Imam Muslim. Sedangkan toharoh atau napi bebersih aya opat tingkatan. Tingkatan anu kahiji tathhirul zahiri minal ahdats wal anjas. Ngabersihkeun badan atau napi lahiriah urang tina hadas sareng tina najis. Nu dimaksud hadas teh sapertos urang micin ka WC nya, ka hampangan, ka luar angin. Upami urang ka luar angin atau napi papang atau napi micin disebat hadas eta teh. Tah badan urang kedah dibersihan tina hadas eta. Kucara boh wudu, boh ibak, boh tayamum, upami daya cai. Upami najis, najis mah benda na. Sepertos kotoran jalmi, cipapang jalmi, eta najis. Upami nempel boh dina acuk, boh dina badan, wajib dibersihkan. Cara ngabersihkan na, diwasuh kucai. Sedangkan angin nalika urang kaluar angin bobos kitunya hitut kasar nama anginna anu kaluar teu najis. Kumargi kitu Nabi sallallahu alaihi wasallam teu miwarang ombeh saatos kaluar angin. Benten sarang papang sarang micin eta mah wajib dibersihan. Anapun saatos kaluar angin teu wajib diombehan. Oge lancinganana teu kedah di wasuh, teu kedah diseuseuh. Lancingan pasti kakeunaan ku angin teu pasti atunya. Upami eta najis kedah diseuseuh pasti kakeunaan, malah badan orang oge pasti kakeunaan. Sok umpamana aya 2 meter batur teras kaluar angin, kaambe teu ka urang. Kaambe naon margina kaambe? Tandana anginna kena kana tangambung urang. Makana kaambe, lamun teu kena mamal kaambe. Upami kena tur eta najis wajib dikumaha? wajib diwasuh. Upami wajib diwasuh berarti badan orang oge wajib, sebab badan pasti kakeunaan oge nya. Upami pangambung kakeunaan, pasti badan oge kakeunaan, maka repot, pasti bakal repot. Makana angin anu sumberna tidinya henteu najis. Kitu deui upamina nya di WC pasti aya najis. Teu tiasan diseblok umpamana wae, teras kaambe anginna ka mana-mana, maka angin tina eta henteu najis. Ta janten toharoh anu kahiji, bebersih anu kahiji nyata ngabersihan jasad urang lahiriah ulang, badan urang boh tina hadas, boh tina najis. Kedua, tathirul jawarih minal jaraim wal asam. Tingkatan nu kadua ieu tingkatan anu sae, langkung sae ti nu kahiji. Nyaeta ngabersihkeun anggota badan tina dosa-dosa sareng kamaksiatan. Ngabersihkeun soca ta tina dosa, ngabersihkeun lambei tina dosa. Naon we dosa nu dilakukeun ku lambei? Seueur nya ngabohong, ngupat, sanes ngupat tahu, gibah, ngajebian batur gitu tanya, ngahina. Taeta sadayana dosa nu diakibatkeun ku lambei urang, kadah dibersihan eta. Kitu deui dosa nu dilakukeun ku panangan, mungkin nyintreuk batur, mungkin umpamana wae nyiwit ka batur, mungkin nyandak barang batur sareng satrasna. Kitu deui sampean, kitu deui soca, kitu deui cepil sareng satrasna. Eta dosa, dosa eta kotor, ngotoran anggota badan orang. Kumaha ngabersihanana? Ku tobat. Upami ngabersihan lahiriah tina najis sareng hadas, ku cai. Upami hadas ku wudu, upami najis nya kedah dibersihan, ku cai. Ta upami ngabersihan anggota badan tina dosa, ku tobat. Katilu tathirul qalbi minal akhlaqil madhmumah. Ngabersihan hate tina akhlak-akhlak anu awon. Disebat akhlak. Naon sababna? Sabab akhlak teh hartosna haliyatul insan albatiniyah. Akhlak hartosna kaayaan batin manusia, kaayaan hate manusia, eta akhlak. Upami akhlak eta tos diwujudkeun mangrupa amal, amalan eta disebat suluk. Jadi upami suluk kalakuanana, upami akhlak kaayaan hatena. Tapi akhlak nu tos jadi bahasa Indonesia seolah-olah akhlak teh kalakuan atanapi tingkah laku manusia. Malah istilah suluk mah teu dikenalnya dina bahasa urang, jarang. Seseurna akhlak. Padahal akhlak teh kaayaan batin manusia, kaayaan lahir disebut kholak, kaayaan batin disebut khuluk. Jamak na khuluk akhlak. Akhlak teh jamak tina khuluk. Upami kholak kaayaan lahiriah badan urang, upami khuluk kaayaan batin. Ta kholak sareng khuluk jadi we manusia. Jadi contohna hiji jalmi batinna nyaahan. Ninggal batur sangsara ngiring sedih, karunya sumangatna teh dorongna teh hoyong masihan we ngabantos umpamananya, berarti akhlak eta jalmi kitu. terasa diwujudkan ku bentuk amalan sapertos masihan, maka masihanana jadi suluk. Batin eta jalmi akhlakna dermawan, berehan nyaahan. Diwujudkan ku cara mere maweh, tutulung kanu butuh, tatalang kanu susah. Eta akhlak anu sae. Sawangsulna akhlak anu awon hare-hare kana kasangsaraan batur. Pelit, aduh ya artos kenging ngoprot kesang ya. Kenging artos sakit teh piraku kedah dipasihkeun ka batur meunyi keheulaanan. Itu batur gogoakan ku kurubukan kalaparan sabodo teuing sanes beuteung urang kan gitu. Hatena kitu. Diwujudkan dina tingkah laku alim masihan, alim nulungan. Kurunyung cing namut kangomeser biasa sanggemen saletor teu aya tongpes padahal disumputkan. Pelit, sedit, kikir, buntut kasiran, merege hese, merengkel, cap jahe. Kumargi kitu maka jalmi ieu tingkah lakuna alim mere maweh ka papada manusa kusabab memang hatena pelit. Ya akhlak anu awon. Maka akhlak anu awon kaayaan hatena kedah dibersihan. Kumaha cara ngabersihanana? Ngabersihanana ku tadrib. Tadrib teh hartosna latihan. Lamun pelit latihan infak sareng sedekah ngawita mah 500 rupiah heula. Abot sakitu gaduh lebar bari ngadegdeg. Tos dibiasakeun 1000, 2000, teras dugikeun ka seueur. Namewe tos terbiasa mah hampang. Ta eta toharoh anu katilu nyaeta toharoh nyucikeun hate tina sifat-sifat anu awon. Eta langkung saya tibatan toharoh nuka hiji sareng nuka dua. Nupang saya nadei toharoh nuka opat. Puncakna toharoh nyaeta tathiru sirri amma siwallahi azza wa jalla. Nyucikeun aspek hate tina sagala sesuatu saja bi Allah. Nu aya dina hatena, nu aya dina pikiranana mung Allah Subhanahu wa taala. Teu aya ambisi kangungudag-ngudag dunya, kasenangan ku harta, ku pangkat, ku jabatan. Nu aya dina hatena, dina emutanana, dina manana mung ukur Allah azza wa jalla. Ta ieu pangsae-saena toharoh. Upami toharoh nuka dua katilu kaopat eta dibahasna dina bab akidah sareng bab naminate bab jarang ku urang ka kuping bab ieuna raqaiq. Raqaiq teh anu ngeunaan kabersihan hate, tazkiyatun nafas, ngabersihkeun jiwa sareng hate urang. Raqaiq, raqaiq. Jadi ngabersihkeun anggota badan tina dosa-dosa ku cara tobat. Dibahas dina bab raqaiq. Tangke kalebet dina kitab Riyadhus Shalihin nu kurang dibahas unggal dinten Jumaah enjing-enjing. Bakal kapendak. Kitu deui bab ngabersihan hate tina akhlak anu awon. Kitu deui bab ngabersihkeun hate tina segala suatu sajabi ti Allah. Eta dibahas bab akidah sareng tauhid. Anapun anu kahiji nyaeta nyucikeun lahiriah urang tina hadas sareng najis, ta ieu nu dibahas dina bab fiqih. Diantawisna dina kitab Bulughul Maram ieu, ieu kitab fiqih. Dina kitab ieu nu dibahas teh cara nyucikeun diri urang tina hadas sareng tina najis. kumaha cara anak nya. Taya muqaddimah bab toharoh, ayana orang lebat kana hadis nukahiji dina bab iya nu dijelaskan ku al-imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah. Hadis nukahiji iya katam piti Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Surah Abu Hurairah, Rasulullah SAW ngadauh ngenaan cai lautan. Terang-terang cai laut rasana asin. Langkung asin tibatan uyah, da uyah oge didamalna tina cai laut. Kumaha cai laut teh naha suci tiasa dianggap wudu sareng ibak henteu. Nabi SAW ngadauh huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Saur Nabi SAW, cai laut teh lautan teh suci caina halal bangkena. Hadisnya diriwayatkan ke opat imam. Nah dimaksud opat imam numutkan para istilah nu disepakati ku para ulama ahli hadis, nyata ashabus sunan. Kadang disebut rawahu ashabus sunan, kadang disebut akhrajahul arba'ah. Opat imam, opat ashabus sunan, nyata Imam Abu Dawud, Imam An-Nasa'i, Imam At-Tirmidzi, sareng Imam Ibnu Majah. Sajabi opat imam eta hadis yoge diriwayatkeun ku Imam Ibnu Abi Syaibah. Hadisnya disahihkan ke Imam Ibn Khuzaimah sareng Imam At-Tirmidzi. Sajabi kitu Imam Malik, Imam Syafi'i sareng Imam Ahmad oge ngariwayatkan hadis ieu. Hadis ieu derajatna sahih. Cakuma biasa nuku orang bade dijanjikan samemeh orang medar si hadis ieu ku orang-orang bahasala sahih henteuna. Hadisnya sahih. Imam At-Tirmidzi anu ngariwayatkeun hadis ieu netelakeun hadza haditsun hasanun sahihun sa'altu anhu al-Bukhari faqala sahihun. Sorry Imam At-Tirmidzi. Ieu hadis kalebet hadis hasan sahih. Abdi kantos naros ngeunaan hadis ieu ka Imam Bukhari. Margi Imam At-Tirmidzi muridna. Sorry Imam At-Tirmidzi. Imam At-Tirmidzi teh murid Imam Bukhari. Abdi naros ka Imam Bukhari ngeunaan hadis ieu sareng Imam Bukhari sahihun, hadis ieu sahih. Az-Zarqani dina kitab Syarah Al-Muwatta. Al-Muwatta kitab nu disusun ku Imam Malik. Aya syarahna. Syarah teh penjelasan. Saur Az-Zarqani hadzal haditsu aslun min usulil Islam talaqqathul ummatu bil qabul wa qad sahahu jama'atun minhum al-Bukhari wal Hakim wa Ibn Hibban wa Ibn Mundhir wa Thahawi wal Baghawi wal Khattabi wa Ibn Khuzaimah wa Dharqutni wa Ibn Hazm wa Ibn Taymiyah wa Ibn Daqiq al-Ain wa Ibn Kathir wa Ibn Hajar wa ghairuhum mimman yazidu ala 36 imama. Saur Imam Az-Zarqani, hadis ieu kalebet salah sawios pokok-pokok kaislaman anu ditampi ku umat ieu. Hadis ieu disohikeun ku sekelompok ulama, diantawisna Imam Bukhari, Imam Al-Hakim, Imam Ibn Hibban sareng satrasna dugikeun ka langkung ti 36 imam ahli hadis netelakeun hadis ieu sahih. Tah ieu bahasan anu kahiji ngeunaan sahihna hadis ieu. Kadua, orang bahas mufradat gharibah, kata-kata nu dianggap asing. Kahiji tohur. To tuhur difathahkeun po sanes tuhur tapi tuhur tuhur hartosna ismun lil ma'it tahir bidatihi al mutahhir bi ghairihi tahur hartosna sebutan kanggo jenis cai anu suci dinazatna oge tiasa nyucikeun benda anu sanes disebut tahir wa mutahhir nya suci zat eta cai nya tiasa nyucikeun contohna cai laut eta cai sumur cai ledeng anu suci zatna oge tiasa nyucikeun tiasa dianggo wudu tiasa dianggo ibak kitu tanya aya teu anu suci tapi teu nyucikeun aya contohna cai enteh cinta suci suci henteu najis makana kengeng dileueut upami antel boh kana acuk kana badan kengeng dianggo salat tohir suci tapi ghair mutahhir teu tiasa dianggo susuci teu tiasa urang wudu ku ci enteh wudu ku ci kopi wudu ku ci susu sana suci eta teh tapi teu nyucikeun mun wudu ku ci kopi nuju salat digemrong sireum tapi sanes eta alasana bade digemrong sireum bade henteu teu jadi masalah tapi upami cai kopi cai enteh komo teh manis cai sirup eta suci makana tiasa dileueut tapi teu nyucikeun naon sababna angge dibahas sabab salah sawios sifat asli cai tos ical boh hiji boh dua boh tilu ayat tilu sifat asli cai nu teu kenging robah kahiji warna kumaha warna cai bening sanes bodas umpami bodas mah susu atunya emut keneh tanu jadi sakola air tidak berwarna tetapi bening bening teh herang eta warna cai kadua rasana kumaha rasana cai kitu tawar hambar katilu bauna kumaha bauna cai kitu hese nerangkeunan aja pokona masing-masing orang terang tilu sifat cai hiji we eta cai teh robih sifatna kusabab kacampuran benda sanes maka upami benda nu nyampuranana teh suci sapertos enteh enteh suci teh suci teh najis kopi susu suci tanu suci eta nyampur kana cai robah warnana kusabab nu nyampurna suci eta cai tetap suci tapi kusabab warnana tos robah teu tiasa nyucikeun tetiasa dianggo wudu ibak sareng satrasna nya. Ta eta contona. Janten tahur tahur sanes tahur. Tona pendek tahur sebutan kanggo cai anu suci oge nyucikeun. Ieu hartosna tahur. Nu jadi asbabul wurud hadis ieu asbabul wurud teh sebab-sebab diucapkeunana hadis ieu ku Nabi sallallahu alaihi wasallam yen aya sahabat pelaut pelaut teh hirupna di mana di lautan upami di tengah laut nyandak bekal cai kanggo eut kanggo masak gitu nya duka ibak mah. Tapi eut mah kedah da teu tiasa ngaeut cai laut. Tah. Nuju di laut upami bade abdas komo bade ibak maka kapiceun tah. Engke tiasa kirang kanggo eut sareng masak. Ai cai laut mah seueur ngan asin. Maka para sahabat naros kumaha ai lautan cayana teh tiasa dianggo susuci henteu. Jadi patarosanana teh mengukur hiji. Kumaha hukumna cai laut? Suci henteu. Upami suci tiasa dianggo susuci henteu. Tapi patarosana mung hiji jawabna ku Nabi sallallahu alaihi wasallam mencakup dua perkara. Saur Nabi cai laut teh suci caina halal bangkena. Padahal bangke binatang laut mah ku sahabat tadi teh henteu teu ditaroskeun. Naroskeun nama mengukur caina, tapi diwalar sakalian. Tur nu dimaksad halal bangkena maksadna bangke binatang-binatang anu teu tiasa hirup kajabi di lautan. Sapertos lauk-lauk nu aya di lautan. Umpamana wae ikan hiu nya, ikan paus, lumba-lumba, teri, sareng sanes-sanesna. Anapon upami aya domba nyemplung ka laut paeh jadi bangke, eta mah haram. Sanaos ayana di lautan. Umpamana aya domba dicandak kana parahu gujubar teh ka lautan, karebak-karebak paeh. Halal henteu? Henteu teu halal. Pan aya hadisna yen bangke di lautan teh halal. Mohon tapi maksudna bangke binatang-binatang anu hirupna mengukur di lautan. Sanaos paehna jadi bangkena teh di daratan. Umpamana urang ngusep di lautan. Celom kunyunyut giriwil teh nya. Dinaikkan karena perahu teh gugurubugan kene candak ka daratan masih gugurubugan kene tos satengah dinten di daratan name paeh jadi bangke. Halal apa haram? Halal. Demasar kana hadis ieu yen bangke binatang-binatang anu hirup di lautan halal sanaos paehna di daratan. Sawangsulna binatang-binatang darat dicandak ka laut dikerlep paeh jadi bangke di laut maka haram sabab eta mah binatang darat anu kedah dipencit. Ta eta dua di antawis kata-kata nu dianggap asing atanapi dianggap peryogi penjelasan kahiji tohur kadua maitatuhu. Tina hadis ieu aya sababaraha pelajaran nu ku urang tiasa dicanda. Pelajaran nu kahiji tohuriyatu ma'il bahri mutlaqan min ghairi tafsil fahuwa tahirun bidatih mutahhirun li ghairi wa bihi qala jami'ul ulama illa khilafan qalilan la yu'tabar. Pelajaran nu kahiji hadisnya nerangkeun sucina cai laut secara mutlak tanpa rincian laut mana wae pokoknya sadaya lautan. Cai laut Jawa, laut Sumatera, laut Pasifik, laut Merah, laut mana wae boh nu asin boh anu tawar. Sabab aya cai laut nu tawar di daerah tertentu gitu tanya. Bade asin bade tawar asal cai laut eta suci tur nyucikeun suci zatna tiasa nyucikeun benda anu sanes. Ya, hampir kesepakatan para ulama kajabi ayah sekedik perbedaan pendapat anu temu'tabar. Temu'tabar tetap kedah dianggap. Ya nukah hiji. Faidah kedua, anna ma'al bahri yarfa'ul hadathal akbar wal asghar wa yuzilun najasah at-ta'irah ala mahalin tahirin min badanin aw thawbin aw bu'atin aw ghairi dhalik. Kedua, hadisnya nerangkan yen cai laut tiasa dianggo ngicalkan hadas ageng atanapi hadas alit. Hadas ageng teh contoh urang junub. Urang tos ngalakukeun hubungan suami istri eta hadas ageng. Atanapi istri anu nembe suci tina haid atanapi tina nifas eta hadas ageng. Hadas ageng eta tiasa diicalkeun ku cai laut. Ku cara ibak. Kumaha ibakna? Engke teh acan dibahas eta mah aya bab khusus ibak. Ayeuna mah urang name bangga bahas bab cai heula, bab cai heula. Tah, janten hadas ageung contona junub, contona name suci tina haid atanapi tina nifas. Hadas alit contona batal kusabab micin, kusabab kahampangan, kusabab kaluar angin, kusabab nuang naoncing daging onta, batal eta wudu'na. Eta disebat hadas alit. Disebat hadas alit sebab ngaicalkeun eta hadas rada enteng cekap kucara wudu. Ai tadi mah disebat hadas ageng sebab kanggo ngicalnakeunana teh teu cekap hukum wudu tapi kedah ibak. Jadi hadas ageng teh kedah ibak. Contoh hadas ageng upami tos ngalakukeun hubungan suami istri atanapi name suci tina haid atanapi tina nifas, eta hadas ageng. Upami hadas alit boh batal kusabab micen, kahampangan, kaluar angin, atanapi nuang daging onta. Oke, perkara-perkara anu ngabatalkeun wudu oge aya babna anu kurang bakal dibahas. Tah, jadi cai laut tiasa ngaicalkeun hadas alit hartosna tiasa dianggo wudu. Tiasa dianggo ngicalkeun hadas ageng hartosna tiasa dianggo ibah. Wa yuzilun najasa at-ta'irah ala mahalin tahirin fi min badanin aw thawbin aw buq'atin aw ghairi dhalik atanapi cai laut oge tiasa dianggo ngicalkeun najis anu kena ka tempat atanapi barang nu suci boh badan boh anggoan boh tempat. Ya hartosna upami badan urang aya najisan kaompolan ku murang kali umpamananya urang tos wudu ta tos wudu mangku murang kali cer ngompol wudu urang batal teu henteu wudu urang teu batal. Tapi badan urang pinuh ku najis. Lamun sholat teu sah. Sabab aya najisan. Kumaha anu kurang kedah lakukan? Ibak we. Dihilangkeun eta najis tanpa kedah wudu. Da wuduna mah teu batal nya. Atanapi umpamana urang tos wudu ti jamban bade ka masjid. Ari pek teh ngadampal ompol murang kali. Batal teu wudu urang? Henteu. Namun kitu mah kenging salat. Teu kenging sabab aya najisan. Wasuh we eta dampal sampean teh. Tos wasuh hungkul. Tanpa kedah wudu sabab wudu na mah teu batal. Kusabab kakeunaan najis henteu. Tajanten cai laut tiasa dianggo ngicalkeun hadas alit sareng hadas ageung, hartosna tiasa dianggo wudu, tiasa dianggo ibah, oge tiasa ngicalkeun najis, hartosna tiasa dianggo nyiseuh, tiasa dianggo ngicalkeun najis nu aya dina badan urang kitu nya, atanapi dianggo ngepel tempat anu kanajisan. Anu kadua. Katilu annal ma'a idza taghayyara ta'mu aw launu aw rihu bi syai'in tahirin fa huwa baqin ala tahuriyatihi madama ma'a baqiyan ala haqiqatihi walau istaddat muluhatuhu au hararatuhu au burudatuhu wa nahwuha. Hadis ieu ge narangkeun yen cai lamun robih boh rasana, boh warnana, boh bauna kusabab sesuatu anu suci, maka eta cai tetep dina kasucianana, salami unsur caina terobih, sanaos kalintang asinna, kalintang panasna, kalintang tiisna, tetep suci. Japertos cai laut eta kacampuran umpamana kan cai laut tadina tawar, teras kacampuran ku benda-benda anu ngalantarankeun cai laut teh jadi asin. Eta mah duka kumaha tah proses asinnya mengukur para ahli kelautan we panginten nu tiasa ngajelaskeun. Duka kesang laut meureun. Dataran cicing sanesnya sanes kesang laut. Teras ya robih janten asin. Bau naoge janten bau cai laut kitunya benten sareng cai sumur tetep suci. Sami sareng umpamana urang ngadamel cai enteh, enteh suci. Campurkeun kana cai, cai enteh tetep suci. Sami sareng kopi, kopi suci campurkeun kana cai. Cai suci, kopi suci, duanana nyampur duanana tetep suci. Mung bentena upami tos robih salah sawi sifatna anu tadina suci teh mungkin teu tiasa nyucikeun deui, engke dibahas dina hadis nu sanesna. Nuka opat, faidah nuka opat. Anna maitata hayawanil bahri halalun wal muradu bil maitatihi ma mata fihi min dara min dawabihi mimma la ya'ishu illa fihi. Nuka opat, hadis yege ngajelaskeun yen bangke hewan laut halal. Teu kedah dipencit. Duh, lamun dipencit orang teu tiasa nuang teri. Sama hiji tuang teu kedah dipencitan hiji-hiji tah, kececet, kececet kitu tanya. Tapi ku sabab ayana hadis ieu bangke hewan-hewan laut teh suci, halal. Tur nu dimaksud bangke hewan laut nyaeta hewan-hewan anu maot di laut nu teu tiasa hirup kajabi di laut. Tak iya fungsina atanai pentingna orang ngaos hadis. Sebab ayah jalmi ah hadis maliur. Cekape ku Quran. Akhirnya ngaos Quran ungkul. Hadis mah ditolak. Upami mengukur ngaos Quran tanpa hadis, Islam moal tiasa diamalkan. Eta jalmi tong nuang lalaukan tah. Tong nuang teri sebab kedah dipencit kan bangke. Sanenda bangke menurut ke Al-Qur'an haram. Allah netelakeun dina Al-Qur'an innamal maitatu waddamu walahmul innamal mai innama harramallahu almaitata waddama walahmal khinzir wa ma uhilla bihi lighairillah. Allah mengukur ngaharamkeun bangke, getih, daging babi sarang pepencitan nu teu disebat jenengan Allah. Bangke nu mutkeun Quran haram. Tose, pamite aya hadis teu kenging urang nuang pindang. Da bangke nya. Teu kenging urang nuang pedak. Mangkaning daging teu kabedag. Pedah haram, bahaya. Untung aya hadis ya, saur Nabi sallallahu bangke lauk di lautan halal, tegerah dipencit. Jadi jalmi anu mengukur nyepeng pagekana Quran, teu nyepeng kana hadis, moal tiasa tuang nu kararitu tah. Di samping moal tiasa salat. Naon sababna? Sabab tata cara salat aya teh dina Quran. Teu aya. Cing jumlah rakaat salat subuh 2 rakaat, lohor 4, asar 4, sareng satrasna aya dina Quran? Teu aya. Di mana ayana? Dina hadis. Cing salat aya ruku, aya sujud, aya bacaan Fatihah aya dina Quran? Teu aya. Di mana ayana? Dina hadis. Jadi lamun jalmi mengukur nyepeng kana Quran, teu nyepeng kana hadis, moal tiasa salat. Al-Quran mung dicepeng tanpa hadis sami sareng teu ngamalkeun Quran. Naon sababna? Sabab Quran miwarang urang ngamalkeun hadis. Atiullaha wa atiur rasul. Taat anjeun ka Allah, taat anjeun ka rasul. Taat ka Allah, laksanakeun Quran. Taat ka rasul, laksanakeun hadis. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih. Lamun anjeun aya pasalia paham ngeunaan hiji perkara, uihkeun ka Allah sareng ka rasulna. Uihkeun ka Allah hartosna kana Quran, uihkeun ka rasul kana hadis. Jadi Quran miwarang urang ngamalkeun hadis. Jadi lamun jalmi ahabdi mah moal nganggo hadis lieur aya nu sahih aya nu dhaif aya nu palsu sagala macam ngarah salamat mah Quran we hungkul teu salamat. Berarti eta jalmi teu ngamalkeun Quran. Naon sababna? Sabab Quran miwarang urang ngamalkeun hadis. Ah bakal lieur upami jalmi ngamalkeun Islam mengukur kana Quran tapi teu mirosea kana hadis, bahaya. Tapi sawangsulna nganggo Quran, nganggo hadis, segala macam hadis nu bahasa Arab dianggo tanpa diseleksi, padahal aya hadis anu dhaif, anu palsu, dadamelan jalmi dianggap hadis seueur. Teu diseleksi, nu penting mah hadis bahasa Arab, kan wae dhaif-dhaif ge hadis. Anu kitu nya. Padahal ya urusan agama, tong war urusan agama, urusan dunia ge urang alim atuh. Anu coner mah urang meser kadu, anu penting mah kadu bae buruk oge, anu penting kadu buruk-buruk ge kadu. Aya nu kitu. Teu aya. Jalmi milih jodoh, hoyong nu kumaha? Nu pangsaena upami pameget, hoyong milih istri anu geulis, nu pinter, nu beunghar sareng satrasna. Aya teu pa, anu penting mah istri kan mah bade jeding, bade ngohngor, bade borontok, oge nu penting mah istri. Aya nu kitu? Teu aya. Pasti dina urusan dunia oge alim sagawaya, ieu urusan agama, urusan akhirat. Upami sumberna Quran sareng hadis, hadis teh anu leres, alim nu palsu. Di dunia mah nu palsu ngabahayakeun. Komo di akhirat langkung ngabahayakeun deui. Tajanten nu kaopat pelajaran nu tiasa dicenak tina hadis ieu netelakeun yen bangke binatang laut halal. Nu dimaksud binatang laut nyata binatang anu hirupna mung ukur di laut sanaos paehna di daratan. Anapun binatang darat sanaos paehna di lautan maka tetap bangke. Para wargi sadaya rupina sonten imah cekap heula sakitunya, masih seueur keneh sesa anu kedah dijelaskan tapi orang teraskan ke wedi dina salasa anu bari dongkap ayeuna cekap sakiheula urang masih gaduh sesa waktu sababaraha menit kanggo tanya jawab bila ya patarosan mangga taroskeun. Kalau air sungai keruh. Namanya berubah. Kalau kena limbah, limbah pabrik atau apa, enggak, karena warnanya baunya juga berubah. Jadi saya pakai. Iya, ngartos bahasa Sunda. Ah, aya patarosan kumaha cai walungan. Sungai teh walungan. Anu tos robih. Tergantung upami robihna teh alami. Kusabab hujan teras umpamana wae kiruh ku taneuh. Boh warna, boh rasa, boh baut janten aya semu-semu taneuhan kitu tanya. Secara alami maka kenging. Ia terlepas tina sehat henteu nanya. Mungkin bakal aya panyawatan mungkin, tapi secara syar'i kenging. Tapi upami henteu alami, ngahaja aya pabrik mahekeun limbah ka walungan, dugikeun ka walungan teh robih tiluanana. Warnana tos hideung, kadang koneng, kadang beureum. Bauna oge bau zat kimia nya, teras rasana ge aduh. Duka kumaha tah? Maka eta mah tos teu tiasa dianggo wudu. Sabab naon? Sabab ai suci nama suci salami zat kimia anu dicampurkeuna teu ngandung najis tetap suci. Tapi tos teu tiasa nyucikeun sabab tos robih tiluanana, rasana, warnana, sareng bauna. Wallahu a'lam. Ibu-ibu dipengker? Aya patarosan? Iya, aya patarosan ngalangkungan kertas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustad, naha aya dalilna urang masang rajah-rajah dipasang di luhur panto oge dina dompet. Tujuanana nolak bala oge nami rejeki sareng kumaha hukumna? Ti Abdullah. Iya, nu dimaksud rajah bahasa urang nama isim. Dina bahasa Arab disebut tamimah, jama'na tamaim. Nabi sallallahu alaihi wasallam tos ngajendreken man allaqa tamimatan faqad asyraka. Sing saha jalmi anu ngagantungkeun tamimah, jimat bahasa urang namanya isim, eta jalmi tos musyrik. Sanes ka Allah percayana teh. Maka teu kenging boh disimpen dina panto, dina dompet, dina badan, dina beber, dina sagala rupa wae oge kitu tanya. Sabab naon? Sabab tawakal ka setan, laknatullahi alaih. Sanes tawakal ka Allah Subhanahu wa taala. Maka teu kenging. Naon akibatna? Akibatna lamun urang nganggo nu kararitu, sadayana amalan-amalan nu kantos ku urang dilakukeun gugur dihapus. Amalan salat, amalan saum, amalan zikir, amalan ngaos siga kieu, amalan sagala rupi atus gugur. Kapus piraku teu lebar nya. Kaduana urang upami maut dina kaayaan kitu, dosana moal dihapunten. Sebab eta kamusyrikan. Allah netelakeun innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesuna Allah moal ngahapunten dosa kamusyrikan. Tur ngahapunten dosa sajabi eta kanggo jalma-jalma anu dipikehendaki. Dipika hoyong ku Allah azza wa jalla. Jadi upami ka musyrikan kacandak maut, maka moal dihapunten. Makana kade ta kanu salami ieu ngagaduhan rajah-rajah jimat-jimat ditempel di kamar, dipanto dina beber, dina dompet, enggal-enggal piceun. Kahiji teu aya manfaat, kadua nyilakakeun ku kacilakan anu ngabinasakeun urang dunya sareng akhirat. Wallahu a'lam. Ayat di Roja Muzayyin tarikan. Buka. Iya Muzayyin, mangga. Patarosan ke Kumi Rapid di Bandung. Sap. Waalaikumsalam. Abi bade naras pamit tos wudu tiasa teu cai wuduna nu aya dina salira disusut ku handuk. Di saha ieu teh? Di Umuratih di Bandung. Iya, Umuratih di Bandung. Barakallahu fiik anjeunna naros upami tos wudu kenging teu cai wuduna dielap ku anduk ku tisu ku sapu tangan DST nya DST dan seterusnya. Kenging teu aya larangan. Teu aya halangan. Kasalah fahaman jalmi ngeunaan masalah ieu kusabab ayana hiji hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam wudu. Saatos wudu diasongan anduk ku istrina supaya disusut Nabi nolak. Dina hadis ieu sapalih jalmi netelakeun teu kenging disusut. Naon sababna? Sabab aranjeunna memahami hadis ieu teh ku pikiranna nyalira tanpa ningali penjelasan para ulama. Anapun para ulama ngajelaskeun yen kasus ieu nuduhkeun kengengna disusutna cai wudu ku anduk saatos wudu ninggal ti mana ninggal istri Nabi langsung ngasongkeun kamargi kabiasaan anjeunna kitu ngasongkeun supaya disusut nuduhkeun numutkeun pemahaman istri Nabi kenging karena memang sadidintenna oge kitu. Anapon harita Nabi nolak sanes kusabab teu kenging disusut tapi kusabab hal-hal nu kaitana sareng aspek hissi. Aspek hissi teh aspek anu berkaitan sareng kondisi badan. Harita panginten nuju panas nya. Wiaslah hoyong seger ulah disusut ku anduk. Hoyong segerna teh rada lami wios sakedap deui da bapa sih bakal rada panas deui kan kitu. Kumargi kitu hadis ieu teu jadi dalil teu kengengna disusut ku anduk tapi netelakeun ka hiji kengengna disusut ku anduk anu ditunjukkeun ku sodoran istri Nabi nyodorkeun anduk ka Nabi sallallahu alaihi wasallam anu kaduana kengengna oge teu disusut kanggo ngudag segerna badan urang saatos wudu wallahu alam. Ibu-ibu di Pengker aya patarosan? Tadi hewan. Saya menjelaskan maksudnya Isra' secara masripin dina wudu. Tentang tata cara wudu teh acan. Ayeuna masalah cai heula. Ngali heula ka Kang Dadan. Mangga. Cai teh teu berobi warna tapi berobi dina tiis karena panas gitu. Iya. Biasa dia bagas. Aya patarosan kumaha upami robihna suhu. Boh asalna biasa jadi panas atau napi jadi tiis gitu. Tanya kenging teu. Kenging teu aya pamengan wudu boh ku cai panas boh ku cai tiis. Boh panasna teh kusabab digolakkeun atawa napi alami siga di ciater gitu tanya. Atanapi kasebrot ku panon poe boh langsung boh teu langsung. Memang engke ku urang kapendak dina kitab Bulughul Maram anu ku engke ku urang-urang bahas yen para ulama ngamakruhkeun wudu ku cai haneut anu langsung katojo ku matahari. Umpamana di Serang cayina seueur katojo langsung sok haneut kan. Sapali ulama ngamakruhkeun atanapi balong atanapi bak di luar katojo ku panon poe langsung haneut. Sapali ulama ngamakruhkeun anapun anu haneutna teh teu langsung contohna tina toren. Toren kan biasa di mana? Di luhur kasebrot ku panon poe langsung teu. Teu langsung kana cain tapi kana torna tapi ngalantarankeun caina jadi haneut. Maka sadayana ulama sepakat tentang teu makruhna alias kenging mubah. Tah anapun makruhna tadi eta oge dumasar kana hadis dhaif. Anu engke ka dhaifana urang-urang jelaskeun. Janten pendapat anu langkung leres kenging nganggo cai haneut boh kanggo abdas boh kanggo ibak boh haneutna teh ku sabab ditaheur atanapi ku sabab alami atanapi ku sabab kapanasan ku panon poe boh langsung boh teu langsung teu aya makruhna komo haramna mah teh dikengingkeun kitu deui umpamana wudu ku cai tiis boh cai tiisna teh umpamana kusabab hawa dingin sapertos di puncak, di Lembang atanapi di Eropa musim dingin taena tos namanya musim dingin cai-cai tarariisnya asal kiat we atanapi ku cai kulkas umpamana cai nya sabotol dilebetkeun kana kulkas henteu kana freezerna pang kana freezer pasti jadi es tapi di luar maka tiis kenging teu wudu kenging asal kiat we gitu tanya. Jadi secara syar'i kenging tursah wasanaos numutkeun kesehatan mungkin jadi awon. Tapi upami tetep jalmi wudu ku cai es maka dikengingkeun. Sekap sakitu wae heula atunya ayeuna mah insyaallah urang patepang deui dina dinten Salasa anu bade dongkap. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.